Kitabul Munakhalah An-Nuniyah, kita telah menyelesaikan secara ringkas beberapa hal yang berkaitan dengan ahkam salatil khauf, hukum-hukum salat perang. Sebelum kita masuk, kita membacakan terlebih dahulu syair dari salatul khauf ini. Berkata muallif hafizahullah, wa salatu khaufin bisifati ta'addadat wal kullu haqqun jaizun ityani, dan salat perang itu dengan sifat-sifatnya banyak jumlahnya, dan semuanya itu hak, semuanya betul, semuanya boleh, jaizul ityani, boleh untuk dikerjakan. Kita telah sebutkan sebagian, ya. Dan di sana masih banyak sifat-sifat yang lain lagi yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian ada yang menyebutkan sampai 14, ada yang mengatakan sampai 16, bahkan ada yang mengatakan sampai 17. Bagaimana yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Dan selama riwayat tersebut sahih, maka boleh didatangkan. Termasuk di antara riwayat tersebut adalah melaksanakan sholat yang akan dilaksanakan dari sholat wajib tersebut satu rakaat, kecuali pada sholat maghrib, maka itu tidak ada qasar. Ya, di dalam kitab ini sudah dijelaskan dan disebutkan hadis Abdullah bin Abbas, ya kan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa fi safari raka'atain wa fil khawfi raka'at. Pada sholat kondisi perang boleh melaksanakan satu rakaat saja. Akan tetapi ana mendapatkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari Ibnu Abdul Barr. Menukil dari Ibnu Abdul Barr, beliau mengatakan bahwa riwayat ini ada pembicaraan. Karena riwayat ini diriwayatkan oleh Bukair Ibnul Akhnas, meriwayatkan dari Mujahid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Kata Ibn Abdul Barr, wa Bukair Ibn Al-Akhnas laisa bihujjatin mimma yamfaridu bihi. Dan Bukair Ibn Al-Akhnas itu bukan hujjah, nah, terhadap apa yang dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis. Yani dia kalau meriwayatkan hadis sendirian tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu alam, dari mana, apakah memang ada dari kalangan para ulama yang melemahkan Bukair Ibn Al-Akhnas, yang secara zahir kita melihat di dalam tahribut tahrib para ulama mentiqahkan dia, Abu Zur'ah, Abu Hatim, ya, Ibn Hibban dan yang lainnya dari para ulama mentiqahkan, kecuali ada riwayat dari Abu Dawud As-Sajastani rahimahullah, beliau ketika menyebutkan Bukair Ibn Al-Akhnas, beliau mengatakan syaikhun jaizul hadith, orang ini syaikh. Lafaz syaikh itu, ya, lafaz syaikh itu biasanya ditujukan kepada orang yang tidak bisa dikuat, apa, yang hadithnya itu lemah apabila dia bersendiri. Ya, termasuk dalam tingkatan asyawahid wal mutaba'at. Tapi para ulama yang lain mentiqahkan walaupun hadis beliau ini sedikit. Yang zahir wallahu alam bisawab, nah, keadaan orang ini minimal dia saduq. Ya, keadaan perawi Bukair Ibn Al-Akhnas, wallahu alam. Apa yang disebut dalam takrif, ya ikhwan? Cuman kalau ada yang demikian, apalagi diperselisihkan dari kalangan para ulama, ya tentunya yang terbaik menghindarkan diri dari perselisihan yang ada di kalangan para ulama. Kecuali apabila telah jelas bagi kita bahwa riwayat ini sahih. Secara zahir memang riwayat ini sahih. Wallahu a'lam. Hah? Tsiqah mana? Nah, berarti tidak teranggap di situ pendapatnya Abu Daud, Syekhun Jaizul Hadith. Sebab memang para imam lain mentsiqahkan. Wallahu a'lamu bishawab. Karena masalah itu. Nah. Wa tajuzu bil ima' ila ma'a qiblatin fir ru'bi lil mashina war rubbani, dan diperbolehkan bil ima' dengan nunduk dalam kondisi perang yang berkecamuk, tidak menghadap kiblat, fir ru'bi dalam kondisi takut, yakni perang berkecamuk, lil mashina war rubbani, untuk yang berjalan, yakni dalam keadaan jalan maupun dalam keadaan berkendaraan. In raka'atan sallaita hajazat hunaka raka'atain yusahhahul qawlani, apabila satu rakaat yang kalian melaksanakannya, salat tersebut boleh dalam kondisi seperti ini, seperti dua rakaat pula, dan kedua pendapat tersebut benar. Ya, berdasarkan yang zahir dari pendapat al-Imam dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, dan di sini ada sebagai penjelas dari perkataan al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni jilid 2 halaman 270. Beliau mengatakan, wa amma idza ishtadda al-khawfu wal tahana al-qital, adapun kalau perang itu semakin berkobar dan peperangan pun berkecamuk, falahum ayyusallu kaifa ma amkanahum, maka boleh bagi mereka salat bagaimanapun kondisi mereka, rijalan wa rubbanan, apakah dalam kondisi berjalan maupun berkendaraan, ilal qiblati in amkanahum, kalau memungkinkan menghadap kiblat maka menghadap kiblat, wa ila ghairiha illam yumkinhum, dan kalau tidak memungkinkan maka boleh tidak menghadap kiblat, yumi'una birruku'i wasujudi ala qadri taqah, jadi mereka itu menundukkan kepala mereka dengan rukuk dan sujud tergantung kemampuan. Tergantung kemampuannya. Wa yaj'aluna sujuda akhfadha minar ruku', dan menjadikan sujud itu lebih rendah daripada ruku'. Wa yataqaddamun wa yata'akhkharu. Jadi maju mundur gitu. Jadi kalau sedang naik kendaraan mundur lagi, maju mundur. Atau sedang jalan maju mundur sambil nunduk, al-muhim antum dalam keadaan bagaimanapun maju mundur, kiri kanan, jungkir balik, terserah. Wa yadribun wa ta'nun, sambil memukul, sambil menusuk. Wa yukrun wa yafirrun, sambil berlari, sambil kembali. Wala yuakhiruna sholata an waqtiha, dan jangan mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Wa hadza qawlu aktsari ahli al-ilm, ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Nah, kemudian juga tentang permasalahan sholat maghrib, sebutkan dalam kitab Al-Mughni halaman 267 jilid 2 ini, beliau mengatakan, wa in kanat sholatu maghriban, kalau sholat itu sholat maghrib, ya, Shalla bi ta'ifatil ukhra raka'atan wa atammat li anfusiha raka'atain. Ini model lain lagi, salat dengan satu kelompok dan dua kelompokan. Ini kelompok yang satu salat satu rakaat dan mereka menyempurnakan sendiri nanti yang dua rakaatnya. Nah, taqra'u fihima bilhamdulillah, yang membaca alhamdulillah. Wa yusalli bi ta'ifatil ukhra raka'a wa ta'am wa atammat li anfusiha raka'atain. Dan sholat dengan kelompok yang lain juga satu rakaat dan mereka menyempurnakan diri mereka sendiri dua rakaat. Taqra'u fiha bilhamdulillah wa surah. Dan juga padanya membaca alhamdulillah dan surah. Ini pendapat Al-Imam Malik dan Al-Auza'i, Sufyan dan Asy-Syafi'i rahimahullah dalam salah satu perkataannya. Ini salah satu model ya, dalam melaksanakan sholat Al-Maghrib. Dan demikian pula disebutkan di dalam kitab tersebut dan halaman itu tadi bahwa dianjurkan bagi seorang untuk membawa pedang, membawa senjata. Nah, kalau sekarang tentunya senjata. Kalau memungkinkan pedang, pedang dan seterusnya untuk menjaga-jaga diri. Nah, dan yang zahir dari pendapat para ulama, wallahu a'lam bishawab, nah belum sempat nukilkan, bahwa di saat sholat maka yakni di saat kelompok yang pertama yang sholat, maka disitulah dia di saat sholatnya. Nah, kemudian di saat dia berjaga, maka di situ tidak mengapa seorang itu untuk berbicara, diperbolehkan bagi seorang untuk berbicara, ya. Dan di sini Ibnu Qudamah berbicara panjang sebenarnya, ya, yang beliau jelaskan bahwa dalam kondisi seperti itu, apabila apa kondisi menghendaki bahwa seorang harus berperang dalam keadaan bagaimanapun keadaannya, maka dia sholat dalam kondisi bagaimanapun, ya. Sini panjang sekali, apakah kita membaca? Nah, apa perlu dibaca ini? Allah rahimahullah ta'ala walana qawlullah ta'ala. Kami mempunyai dalil yaitu firman Allah, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam kondisi perang, maka kalian sholat dalam keadaan berjalan ataukah berkendaraan. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fa in kana khaufun ashadda min dhalika sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim wa rubbana. Apabila kondisi perang yang sangat berkecamuk, maka mereka boleh salat berjalan sambil berdiri di atas kaki-kaki mereka dan boleh sambil berkendaraan mustaqbilil qibla wa ghairi mustaqbiliha, dengan menghadap kiblat atau tidak. Ini riwayat muttafaqun alaih. Wa ruya dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fi ghairi shiddatil khauf, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat bersama para sahabatnya bukan dalam kondisi perang. Bukan dalam kondisi perang yang berkecamuk, yani perang tapi tidak berkecamuk. Fa'amarahum bil mashi ila wijahil adu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berjalan menghadapi musuh. Nah, kalau menghadapi musuh gimana? Menghadapi kiblat enggak? Ya tentunya tidak, ya kan? Padahal itu masih dalam kondisi akan melanjutkan sholatnya. Thumma ya'uduna liqada'i ma baqiya min sholatihim. Kemudian mereka kembali untuk mengqadha, yaitu melanjutkan apa yang tersisa dari sholat mereka. Wa hadza masyun katsir, dan ini termasuk jalan yang banyak, ya kan? Jadi bukan jalan itu satu langkah di depan seperti yang kita modelkan kemarin. Nah, itu hanya sebagai contoh saja karena tempatnya sempit. Tapi maksudnya itu yakni menghalang musti di depan. Setelah mereka jadi imamnya itu berdiri terus sampai datang taifah yang kedua. Nah, begitu. Nah, kemudian terus gantian. Sebagaimana yang telah kita contohkan. Dan ini jalannya berapa langkah? Banyak kan? Nah, ini dikecualikan dari ijma' yang telah kita sebutkan dahulu, yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Tapi dalam kondisi khauf, diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Wa amalun tawil, dan ini adalah amalan yang panjang. Wastidbarun lil qiblah, bahkan membelakangi kiblat. Wa ajaza dzalika min ajlil khauf alladzi laisa bisyadid, dan Nabi SAW membolehkan yang demikian itu hanya disebabkan karena kondisi perang yang tidak terlalu berkecamuk. Fama al khaufi syadid aula, maka dalam kondisi perang berkecamuk itu lebih utama. Iya kan? Sedangkan tidak berkecamuk saja sempat diberikan keringanan untuk meninggalkan yang sebenarnya sholat itu merupakan syarat-syarat sholat, iya kan? Berdiri syarat sholat, seorang tiarap, nah, kemudian menghadap kiblat syarat sholat. Kalau seorang tidak menghadap kiblat, jalan banyak, perbuatan yang banyak. Nah, ini dalam kondisi perang, apalagi kalau berkecamuk, karena sebagian para ulama dinukilkan di sini, Anda nggak baca, ya, bahwa di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa ini tidak boleh, ya. Harus menghadap kiblat. Hah? Boleh mengakhirkan dengan alasan perang Khandaq. Padahal perang Khandaq itu apa? Hah? Kejadiannya sebelum turunnya kebolehan untuk melaksanakan sholat khauf, ya kan? Itu perang Khandaq, perang yang paling terakhir. Kemudian setelah itu turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholatul khauf. Nah, ya, pada perang Dzatur Riqa. Nah, ya. Wa min al ajab anna Abu Hanifa ikhtara hadha al wajh duna sa'ir al wujuh allati la tastamilu 'ala al amal fi athna' al salah wa sawwaghahu ma'a al ghina anhu wa imkan al salah biduni thumma mana'ahu fi halin la yaqdiru illa 'alayhi wa kana al aksu awla siyama ma'a nassi Allah ta'ala 'ala al rukhsati fi hadhihi al hal. Ini keluar dari pembahasan. Nah, kemudian wali annahu mukallafun tasihhu taharatuhu falam yajuz lahu ikhla'u waqti shalah an fi'liha kal marid. Nah, maka ini merupakan nas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat dalam kondisi seperti ini. Dan karena dia mukallaf untuk melaksanakannya. Ya. Maka dia mukallaf untuk melaksanakannya. Yang tasihhu taharatuhu, yang bersucinya itu sahih, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengosongkan waktu sholat. Nah, maksudnya waktu sholat itu berlalu dalam keadaan dia tidak melaksanakannya. Kalmarid, seperti orang yang sakit. Ya. Wa yakhussu Syafi'iyyu bi annahu 'amalun ubiha min ajli al-khauf wa lam tabtul as-shalatu bihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, diperbolehkan satu amalan, ya. Amalan-amalan apa saja disebabkan karena kondisi perang, maka tidak batal salat karenanya. Kastidbaril qiblah war rukubi wal ima', seperti membelakang kiblat, berkendaraan dan menunduk. Wali annahu la yakhlu indal hajati ilal amali kathir min ajli thalathati umur. Karena tidak mungkin seorang untuk menghindarkan diri dari amalan yang banyak disebabkan karena tiga perkara. Imma ta'khiru sholati ala waqtiha. Apakah dengan cara yang pertama, karena banyaknya gerakan, orang kan dalam kondisi perang tidak mungkin tenang-tenang, mesti gerakan yang banyak, ya kan? Hati-hati. Gerakan yang banyak tersebut yang membutuhkan seorang dan itu merupakan hajat mereka untuk bergerak yang banyak, ini disebabkan karena tiga perkara. Yakni tiga perkara ini jalan keluarnya. Imma ta'khiru sholati an waqtiha, apakah kita mengakhirkan sholat dari waktunya sampai keluar waktu. Wala khilafa bainana fi tahrimihi. Nah, dan ini tidak ada perselisihan antar kita bahwa yang demikian ini diharamkan. Jadi peristiwa perang Khandaq itu sudah mansukh. Paham ya, kawan? Sampai keluar waktu sholat. Au tarkul qitali. Ataukah dengan cara yang kedua? Karena kita dalam perang butuhkan gerakan yang banyak, kita mau sholat. Mau diakhirkan sholat tidak mungkin, haram. Kalau begitu kita tinggalkan perang karena kita ingin sholat. Wa fihi halaku, itu namanya kebinasaan. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Wa ajma'al muslimuna ala annahu la yalzamuhu hadza au muta'na. Ya. Dan telah bersepakat kaum muslimin bahwa tidak mesti dia melakukan yang demikian ini. Nah, ini tidak boleh karena itu kebinasaan. Nah, atau model yang ketiga, dengan cara yang ketiga. Tetap dalam gerakan yang banyak karena kita butuh mutaba'atul amali lil mutanazi'i fihi wa huwa jaizun bil ijma'. Atau kita mengikuti gerakan-gerakan itu, amalan-amalan itu. Ya. Terhadap apa-apa yang diperselisihkan itu. Ya, ini para ulama berselisih. Apa? Terhadap apa yang dia mesti masuk ke dalamnya. Maksudnya begitu. Nah, dalam kondisi dia harus menghadapi lawan perang. Nah, itu harus dia lakukan, tidak boleh dia tinggalkan. Nah, dalam keadaan seperti ini dia sholat wa huwa jaizun bil ijma', dan ini boleh berdasarkan ijma', fa ta'ayyana fi'luhu wa sihhatu sholati ma'. Maka telah jelaslah bagi dia untuk dia melakukan dan kesahihan sholat di saat dia melakukannya, yakni melaksanakan sholat dengan gerakan yang banyak tersebut. Nah, ini mesti dilakukan karena keluar dari waktu sholat tidak mungkin. Kemudian cara yang kedua apa ya, kawan? Hah? Meninggalkan perang juga. Itu namanya kebinasaan, maka tidak ada jalan lain. Melaksanakan sholat pada waktunya dan dalam kondisi bagaimanapun. Tsumma ma dzakarahu. Kemudian beliau menyebutkan yaqtulul masyrul katsir wal adu fil harabi wa ghairi. Ya. Bahwasanya batal. Jalan yang banyak itu sedangkan musuh sudah lari. Ya, ini kalau sudah tidak lagi dalam kondisi perang, ya tetap barulah dikatakan batal. Tidak boleh seorang melakukan gerakan yang banyak kecuali dalam keadaan apa? Khauf. Dalam kondisi perang berkecamuk atau tidak berkecamuk. Wa amma ta'khiru sholati yaumil khandaq, fa rawa Abu Sa'idin annahu kana qabla nuzuli sholatil khauf. Adapun diakhirkannya sholat pada perang Khandaq, telah meriwayatkan Abu Sa'id bahwa itu sebelum turunnya sholat khauf. Wa yahtamil, dan ada kemungkinan pula dari hadis tersebut, annahu syaghalahul musyrikun fanasiya sholat, bahwa disibukkan oleh orang-orang musyrik sholat. Tapi yang zahir wallahu a'lam bishawab, yang pertama yaitu bahwa peristiwa perang Khandaq itu sebelum turunnya ayat tentang khauf, salatul khauf. Wa qad dzakarna fi ma mada wa akkadahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lam yakunu fi musayafatin tujibu qat'as shalah. Nah, dan telah kita sebutkan apa yang terdahulu dan telah ditekankan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bukanlah disebabkan karena mereka saling berhadap-hadapan pedang menyebabkan mereka harus memutuskan sholat. Tidak demikian, tetap dalam kondisi demikian mereka melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya mereka dalam kondisi perang yang belum berkecamuk, mereka melaksanakan sholat ta'ifah-ta'ifah itu tadi. Tiba-tiba perang berkecamuk, ya sudah bubar, tapi tetap melanjutkan sholat. Sholat dalam kondisi seperti itu. Nah, ya, wa amma siyah wal hadas fala hajata bihim ilaih. Wala yalzamu min kauni syai'in mubtilan ma'a adamil uzri ayyabtula ma'ahu. Kata beliau, adapun berteriak. Nah, dalam kondisi perang kan juga dibutuhkan teriakan. Nah, bagaimana? Tadi bagaimana yang disebutkan, apakah boleh berbicara, ya kan? Nyapat adapun berteriak ataukah berhadat, maka tidak ada hajat mereka ke hal tersebut, yakni mungkin mereka itu keluar dari perkara tersebut. Dalam artian kalau memang diharuskan berteriak, berteriak boleh. Adapun masalah hadas, kata beliau, wa yumkinuhum at-tayammum. Memungkinkan bagi mereka untuk tayammum. Ya, dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan hadas besar atau kecil, ya, boleh tayammum. Nah, untuk mengangkat hadas. Wala yalzamu min kauni syai'in mubtilan, dan tidaklah mesti dari keadaan sesuatu membatalkan disertai dengan tidak ada uzur ayatul ma'ahu. Nah, sehingga batal pula di saat ada uzur. Tidak mesti, kata beliau. Kakhurujin najasa, seperti keluarnya najis. Minal mustahabati wa man bihi salasul baul. Seperti keluarnya najis dari wanita yang istihabah. Wanita yang mustahabah, tentunya bagi pendapat yang mengatakan darah istihadah itu najis, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Atau orang yang ketika sholat kencingnya keluar karena memang punya uzur. Jadi maksud beliau, orang yang dalam kondisi perang mempunyai uzur. Sehingga kalaupun dia berteriak, kalaupun dia berhadas, dia melaksanakan sholat dalam keadaan seperti itu, dia punya uzur. Yang kalau amalan-amalan tersebut diamalkan ketika tidak ada uzur, batal. Ketika tidak ada uzur, batal. Tapi ketika ada uzur, apalagi dalam kondisi perang, maka walaupun dia berhadas, kata beliau, walaupun masih memungkinkan, kan dia tayamum gitu. Ataukah dia berteriak, ataukah dia mengamalkan yang lain, keluar najis dan lain sebagainya, memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab.